Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar thumma amma ba'd ikhwani jazakumullahu yakum. Pada pagi hari ini dengan izin dan pertolongan Allah kita bisa bersua untuk kali pertama dengan memohon pertolongan Allah, rahmat Allah, dan kita meminta dengan asma Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang agung, dengan seluruh nama Allah yang baik, agar kita bisa dimudahkan di dalam belajar, difahamkan ilmu agamanya, dan supaya kita bisa dimudahkan untuk memahami bahasa Arab, di mana bahasa Arab merupakan kunci dari semua ilmu. Semua ilmu syar'i yang telah ditulis oleh para ulama salaf kita. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mulai kajian perdana dengan menggunakan kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, di mana kitab Qatrun Nada merupakan karangan dari Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, disarah oleh Syekh Abdullah Fauzan. Ya, saya harapkan masing-masing dari antum memiliki kitabnya atau minimal mungkin PDF, sehingga ketika saya minta untuk membaca bisa nanti dibaca, kemudian kita syarah apa yang disampaikan atau dituliskan oleh Ibnu Hisham dan disyarah oleh Syekh Abdullah Fauzan rahmatullahi alaih. Thariqah saya, metode saya di dalam pengajaran, jadi yang pertama bahwa saya nanti mungkin menyuruh salah satu dari antum untuk membaca nas yang dituliskan oleh Syekh Abdullah Fauzan, kemudian kita tahlil bahas nas ini, dan saya tidak memperpanjang lebar apa yang ada di luar buku Ta'jilun Nada, kecuali memang ada sesuatu doruri yang penting untuk kita sampaikan dari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan apa yang ada di sini, ataupun mungkin ada kalanya saya istidraj, yakni memberikan maklumat di luar apa yang ada di dalam buku ini, yang mudah-mudahan itu juga bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian. Taib, kita langsung insyaallah ta'ala mulai pada pembahasan Al-Kalimatu wa Aqsamuha pada halaman 11. Silakan dibuka. Taib, Iqra' Syekh Akmal. Al-Kalimatu wa Aqsamuha. Maudu'u li'annaha maudu'u muqaddamun ala kulli. jumlatan. Lafdhatun ala makna mufradin. Waqad tusta'malu alqaitu kalimatan rabbirji'un sallallahu alaihi wasallam shadaqatun. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi al-kalimatu wa aqsamuha. Kalimat dan jenis-jenisnya atau pembagiannya. Jadi kita dahulukan pembahasan ini sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, karena pembahasan ini adalah pembahasan inti dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu hanya terdiri dari kalimat, tidak keluar dari itu. Karena kalimat kita tahu terbagi menjadi tiga, nanti juga kita sebutkan. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Semua Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim awal Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya kalimah. Semua hadis yang sahih, yang hasan ataupun hadis yang dhaif sekalipun isinya kalimat. Hanya berputar kepada tiga poros, imma dia isim, fi'il atau huruf, tidak keluar dari ini. Jadi ini pembahasan inti, maudhu' yang dibahas di dalam bahasa Arab, sehingga harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena dikatakan oleh para ahli mantik, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai' menghukumi sesuatu itu hanya cabang dari pengetahuan kita terhadap sesuatu tadi. Kita tidak bisa menghukumi sesuatu kecuali setelah kita memahami definisi dari sesuatu tadi. Ya tidak? Taib. Jadi kita harus paham terlebih dahulu apa itu kalimat, penjabarannya, jenis-jenisnya, dan definisinya itu apa. Qauluhu, berkata Ibnu Hisham rahmatullahi alai, al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat adalah kaul yang mufrad. Kaul yang mufrad. Beliau tidak mengatakan lafdun mufrad. Ini ada maksudnya. Jadi tidak sembarangan. Beliau mengatakan kaulun mufradun. Tidak mengatakan lafdun mufradun. Karena secara umum kaul itu hanya digunakan untuk lafad atau kalimat yang musta'mal, yang dipakai di dalam bahasa Arab. Kaul secara umum digunakan untuk kalimat yang musta'mal, yang dipakai di dalam bahasa Arab. Imma nanti bentuknya dia adalah lafdun mufrad, yakni lafad yang hanya satu, baik memiliki faidah ataupun tidak, murakab ataupun tidak, akan tetapi yang jelas qaul adalah kalimat yang musta'mal, yang dipakai di dalam bahasa Arab, bukan kalimat yang muhmal. Kalimat yang muhmal ialah kalimat yang tidak dipakai dalam bahasa Arab. Baik, saya berikan contoh. Umar, kalimat dipakai dalam bahasa Arab tidak? Umar, dipakai tidak? Dipakai. Untuk siapa? Untuk nama laki-laki. Tapi kalau kita balik, Umar menjadi Roma'a misalkan. Kira-kira dipakai tidak kalimat ini? Ya, tidak dipakai. Zaid, dipakai tidak dalam bahasa Arab? Dipakai. Nama untuk laki-laki. Tapi ketika kita balik menjadi Days, kalimat ini dipakai tidak dalam bahasa Arab? Tidak. Zaid disebut musta'mal, Days disebut muhmal. Umar disebut musta'mal, Roma' atau Romu' disebut muhmal. Musta'mal artinya kalimat tadi dipakai, digunakan ketika berbicara untuk sebuah nama dan seterusnya. Muhmal artinya kalimat tadi tidak dipakai, tidak digunakan di dalam bahasa Arab. Nah, syarat dari qaul, kalimat ini harus dipakai. Harus apa? Dipakai. Maka qaul ini dia lingkupnya lebih sempit daripada lafdun. Qaul lingkupnya lebih sempit daripada lafdun. Kalau lafdun itu adalah sebuah kalimat yang mencangkup yang muhmal ataupun yang musta'mal sekaligus. Baik tadi kita katakan Zaid termasuk lafdun, Days juga termasuk lafdun. Tapi kalau kita katakan Zaid termasuk qaulun, tapi Days kebalikan dari Zaid, itu bukan qaul. Kenapa? Karena Days adalah kalimat yang tidak dipakai di dalam bahasa Arab. Insya Allah bisa dipahami. Jadi maksud Ibnu Hisam, al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat adalah qaul, yakni kata yang dipakai di dalam bahasa Arab dengan takyid. Sekarang ada takyidnya dengan syarat dia mufrad. Kalimatnya apa? Mufrad, yakni hanya satu kalimatnya. Bukan dua, bukan tiga, tapi berapa? Satu. Al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat adalah lafaz, kalimat yang satu. Pada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bita'rifil kalimati. Al-musannif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi memulai kitab ini dengan mendefinisikan kalimat. Kenapa? Li'annaha maudu'u hadal ilmi. Karena ini merupakan maudu', pembahasan inti ilmu nahwu ini. Sebagaimana saya katakan di awal, kalau bahasa Arab itu hanya terdiri dari kalimat, imma dia isim, fi'il atau huruf, dan rangkaian-rangkaian dari ketiga kalimat tadi. Ini pembahasan inti kita, tidak ada yang di luar itu. Wali'annal kalimata juz'ul kalami, karena kalimat juga merupakan bagian dari al-kalam. Kalau kalimat tadi syaratnya satu, al-kalam syaratnya minimal dia terdiri dari dua rukun, imma yang pertama mubtada dan khobar, atau fi'il dan fa'il, atau fi'il dan na'ibul fa'il. Ini untuk kalam. Jadi dia syaratnya harus mufid, memberikan faedah. Maka kalimat ini merupakan salah satu rukun yang membentuk kalam. Ya tidak? Mungkin tidak kita membuat kalam tanpa kalimat? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena al-kalam itu imma pasti terdiri dari fi'il atau fa'il, yang mana fa'il ini isim ataupun nanti ada huruf. Ya tidak? Makanya tidak mungkin kita membuat kalam tanpa adanya kalimat. Jadi kalimat itu merupakan juz'ul kalam, bagian dari kalam, maka dia harus dikedahulukan. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull, dan bagian-bagian anggota-anggota itu harus lebih didahulukan daripada keseluruhannya. Jadi harus tahu per bagian, per sub terlebih dahulu sebelum kita mengetahui secara keseluruhan. Seperti kita makan roti saja, kan enggak mungkin ya, roti yang panjang tiba-tiba kita langsung habis seketika, enggak mungkin. Pasti kita makan dari tepian. Nah, ini tepian disebut dengan jus. Kalau semuanya disebut dengan kul. Kalau andai kata orang melahap roti semuanya, ya, semuanya itu pasti ada bagian tertentu yang dia dimulai untuk dimakan terlebih dahulu, ya tidak? Jadi tidak bisa hilang seketika secara bersamaan. Pasti harus ada salah satu dari jus atau anggota dari kul tadi yang dimulai. Makanya betul dikatakan wal juz'u muqaddamun 'ala al-kul, dan bagian itu lebih didahulukan daripada keseluruhan. Wal qaulu. Nah, sekarang beliau menyebutkan apa makna al qaul. Huwal lafdzu addalu 'ala ma'na mufidin aw ghairi mufidin. Dan qaul ialah lafaz yang menunjukkan makna yang memiliki faidah atau tidak memiliki faidah. Au ghairi ya, mufidin. Karena ghair itu kalimat yang memiliki fungsi yang banyak dia. Ghair. Ghair itu dia bisa menjadi sifah untuk nakirah. Ghair itu bisa menjadi sifah untuk nakirah. Seperti firman Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Nah, ghaira di sini dia sifah untuk salihan ya. Na'mal salihan, dia sifah untuk nakirah. Bisa. Maka dia tergantung kepada i'rab dari sifah, karena dia adalah tergantung i'rab dari mausuf, karena dia adalah sifah dari mausuf yang nakirah. Atau sifah untuk ma'rifah, ghair juga bisa. Seperti yang wajib kita baca setiap hari minimal 17 kali. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Ya, bukan ghairu, bukan ghairu, tapi ghairi, karena dia sifah untuk ma'rifah, yakni dhamir hum 'alaihim. Tumirhum fi mahalli jarrin bi ala alaihim. Atau dia juga bisa menjadi istisna, yakni menjadi temannya illa. Tapi ghoiro ini unik karena dia tidak seperti illa. Dia itu i'rabnya sesuai dengan i'rab munada, i'rab mustasna. I'rab apa? Al-mustasna, yang ada setelah illa. Ya, kalau i'rabnya dia itu mansub, maka wajib mansub. Kalau dia i'rabnya itu adalah apa namanya marfu, maka dia juga mengikuti mustasnanya. Ya, ini yang ada setelah illa, marfu pula. Maka di sini dia ghairi itu mengikuti sifah dari makna. Makna mufidin au ghairi mufidin. Mufradan kana am murakkaban. Baik mufrad ataupun murakkab. Mufrad itu maksudnya terdiri dari satu kalimat. Murakkab artinya terdiri minimal dari dua kalimat. Karena dikatakan murakkab, dia pasti lebih dari satu. Imma pertama murakkab tarkiban idofiyan, seperti Abdullah, ini murakab idofi Abdullah dari kata abdun dan lafdul jalalah, Abdullah. Jadi ada idofah di situ. Atau murakab tarkiban masjiyan seperti hadoro maut. Hadoro maut. Asalnya dari kata hadoro dan maut. Kemudian digabung menjadi satu kalimat. Menjadi hadoro maut. Atau tarkiban isnadiyan yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Misalkan ada orang namanya Ja'a al-haqqu. Ini nama orang misalkan. Ja'a al-haqqu. Semua ini disebut dengan murakab. Ya, imma tarkiban isnadiyan, idofiyan, atau masjiyan. Semuanya murakab. Sedangkan murakab adalah lawan dari mufrad. Mufrad itu hanya terdiri dari satu. Dan kaul ini mencakup semua. Imma dia maknanya mufid, kalam itu disebut dengan kaul, atau maknanya ghairu mufid. Imma dia mufrad, kalimah wahidah, atau murakab juga disebut dengan apa? Kaul. Hanya saja lingkupnya ini untuk kalimat-kalimat yang sifatnya musta'mal, yang dipakai di dalam bahasa Arab. Dan kalau lafad, maka mencangkup seluruhnya. Baik yang muhmal, yang musta'mal, yang mufrad, yang murakab, yang mufid, yang ghairu mufid. Semua ini disebut dengan lafdun. Jadi setiap kalimat yang terucap dari mulut kita, dipahami atau tidak dipahami, itu namanya lafdun. Tapi kalau disebut qaul, maka dia harus musta'mal, yang dipakai ya oleh orang yang mengucapkan bahasa tadi. Baik sifatnya dia mufid, punya makna yang berfaedah, atau tidak mufid, baik dia mufrad satu kalimat atau murakkaban. Nahwu Khalid. Seperti pertama Khalid. Khalid ini lafdun mufrad. Lafad yang mufrad cuma satu. Wa nahwu kharajal gulamu. Nah ini kalam. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Kharaja al-gulamu. Ini mufid. Juga disebut dengan qaul. Wa nahwu in kharaja. In kharaja. Ini adalah lafaz yang tidak memiliki faedah. Lafaz yang tidak memiliki faedah. Dan Al-Qaul ini bisa menyendiri dari kalam ataupun kalim ataupun kalimah. Ketika kita mengatakan gulamu Zaidin misalkan, gulamu Zaidin, gulamu Zaidin, di sini tidak ada, itu disebut dengan qaul. Itu disebut dengan kaul, karena semua kalimat tadi itu dipakai di dalam bahasa Arab. Ya, gulam dipakai tidak? Dipakai. Zaid dipakai tidak? Dipakai. Tapi gulamu Zaidin disebut kalimat atau tidak? Tidak disebut kalimat. Kenapa? Karena dia murakkab. Karena kalimat tadi kan maknanya oleh Ibnu Hisan kaulun mufrad. Syaratnya harus satu. Tapi kalau gulamu Zaidin ada berapa? Ada dua kosakata. Ya tidak, maka dia bukan kalimat. Kalam bukan? Gulamu Zaidin kalam bukan? Bukan, karena kalam itu disyaratkan harus mufid. Gulamu Zaidin mufid tidak? Tidak. Kalim bukan dia? Bukan, karena al-kalim ini harus terdiri minimal tiga kalimat. Berarti gulamu Zaidin ini disebut dengan kaul, atau juga disebut dengan lafdun. Kalau lafdun ini mencangkup semuanya tadi, sebagaimana saya katakan, baik yang muhmal ataupun yang musta'mal. Tapi kalau kaul, ini disyaratkan harus musta'mal. Wa kharaja bi kaulihi mufradun. Dan keluar dari definisi beliau mufrad, al-murakkabu jumlatan kana au ghairuha, yakni kalimat yang murakkab, baik yang murakkab ini jumlah ataupun bukan. Jadi setiap kalimat kalau dia murakkab lebih dari satu kosakata, dua, tiga atau lebih, ini tidak disebut dengan kalimah. Ya, imma disebut dengan kaul atau kalim atau kalam. Fal kalimatu lafdhatun wahidatun tadullu ala makna mufradin. Maka kalimat ialah lafaz yang tunggal yang hanya menunjukkan makna mufrad. Hanya satu saja. Mithlu babun, kitabun. Waqad tustakmalu ahyanan bimaknal kalamil mufid. Nah, jadi lafaz mufrad itu semisal bab, satu. Kitab, satu mufrad dia. Waqad tustakmalu ahyanan bimakna al-kalam al-mufid. Dan sesekali al-kalimah juga bisa dimutlakan untuk kalam. Jadi kalimah itu kadang juga dipakai untuk sebuah istilah. Yakni apa? Al-kalam. Nahwu al-qaitu fil masjidi kalimatan. Seperti ada orang yang mengatakan saya menyampaikan sebuah kalimat di dalam masjid. Saya menyampaikan sebuah kalimat di dalam masjid. Sebuah kalimat ini maksudnya apa? Muhadharah. Maksudnya pidato atau ceramah. Meskipun ceramahnya itu 3 jam katakanlah, tapi disebut dengan apa? Kalimah. Nah, sekarang kita tanya, 3 jam tadi apa dia cuma bilang Muhammad saja? Atau bilang jalas tu ya. Tidak, tapi dia mengatakan banyak dari kalimat-kalimat, ya tidak, ya baik itu aksoru al khutbah fil alam, yakni baik dia itu merupakan khutbah yang paling pendek ataupun khutbah yang paling panjang sekalipun, ya itu semuanya disebut dengan kalimat, ya secara apa, secara istilah yang lazim dipakai oleh bangsa Arab. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah al-galam al-mufid. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Nah, isyaratun ila qawlihi rabbirji'un. Jadi kalau kita lihat ayatnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga ketika salah seorang dari mereka itu didatangi kematian, maka mereka mengatakan apa? Rabbirji'un. Nah, Rabbirji'un ini kalimat mufidah tidak? Jumlah mufidah tidak? Jumlah mufidah. Rabbirji'un. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah, ditambahi lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya bisa beramal dengan amalan yang dulu pernah saya tinggalkan. Kemudian dibantah oleh Allah. Kalla innaha kalimatun. Nah, berarti tadi ada sebuah konteks kalam yang panjang. Apa? Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ini disebut kalam bukan? Kalam. Karena dia mufid. Dan ini panjang, ya tidak? Tapi oleh Allah ini dikategorikan sebagai kalimah. Kenapa? Karena kadangkala kita menggunakan istilah kalimat untuk apa? Lafdun yang mufid atau jumlah yang mufidah. Jadi boleh kita mutlakan penggunaan kalimah untuk jumlah mufidah itu boleh. Tapi menurut istilah ahli nahwu bahwa kalimat itu lazimnya dipakai untuk qaulun mufrad. Yakni apa? Satu kalimat atau satu suku kata atau satu kosa kata. Tidak lebih dari itu. Kalau murakkab maka tidak disebut dengan kalimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Semisal sabda Nabi alaihi salatu wasallam pula, kalimat thayyibah adalah sedekah. Nah, kalimat di sini maksudnya apa? Maksudnya jumlah mufidah, bukan kalimah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham dengan perkataan beliau qaulun mufrad. Taib. Stamir Ese Akmal. Lamma al-kalimata inhisari anwa'iha li kalamil antadulla tushiro bihayatiha azminati thalatha qaulatushir iru qaulatushiru bi jamai qariyat ismi mithlu aasimu aw la tadullu ala ma'na wa hiya al-haqqu kami fi fa innahu la yufidu ma'na ma'nan yastaqillu bil mafhumiyati wad'ihi fi tayyib qawluhu wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi Ibnu Hisham itu mengatakan al kalimatu qawlun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat adalah lafaz yang mufrad, yang tunggal, hanya satu kosakata saja. Tapi harus musta'mal, tidak boleh muhmal. Apa itu kalimat? Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat itu imma dia isim, fi'il atau huruf. Kenapa kok Ibnu Hisham sampai bisa menghasar, membagi kalimat menjadi tiga bagian ini? Kenapa? Nah, lamma arrafal kalimata dzakara anwa'aha wa annaha thalasatun. Ketika Ibnu Hisham itu menjelaskan definisi kalimat di awal, al kalimatu qaulun mufradun, maka setelahnya beliau menjelaskan pembagiannya, menyebutkan pembagian dari kalimat dzakara anwa'aha. Beliau menyebutkan pembagian kalimat tadi wa annaha thalasatun, dan ternyata pembagiannya itu cuma ada tiga. Al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Isim, fi'il, dan huruf. Wad-dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalatha. Dan dalil bahwa pembagian kalimat itu hanya terporos kepada tiga rukun ini, ya, ada beberapa dalilnya. Yang pertama, al-istiqra'u li kalamil Arab, yakni penelitian sensus terhadap bahasa Arab yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi mereka itu benar-benar melakukan penelitian yang mendalam, mengkaji bahasa Arab dari alif sampai ya dikaji. Semua kalimat-kalimatnya dikaji. Kira-kira semua kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab ini itu terdiri dari berapa komponen. Jadi setelah mereka meneliti semuanya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, ternyata hanya menghasilkan 3 komponen saja. Imma kalimat tadi berupa isim atau fi'il atau huruf. Jadi istiqra ini biasa dilakukan oleh para ulama kita. Al-istiqra. Al-istiqra artinya adalah penelitian. Nah, ini juga biasa dijadikan aslun. Aslun yakni dalil untuk kita membuat kesimpulan hukum oleh para ulama mujtahid. Kalau antum baca buku-buku fikih, terutama fikih madzhab, pasti banyak para a'immah kita yang melakukan istiqra terhadap suatu permasalahan. Semisal Masya Allah, Imamuna Syafi'i rahmatullahi alaihi menistiqra, mensensus, meneliti dan mengkaji waktu yang paling pendek wanita haid dan waktu yang paling panjang wanita haid. Jadi beliau sensus, benar-benar meneliti dan mengkaji kondisi wanita, terutama wanita Arab yang ada, yang beliau jumpai ketika itu, dan meneliti berapa kira-kira waktu wanita haid yang paling pendek dan waktu haid yang paling panjang. Maka dihasilkan kesimpulan yang antum pelajari semua di matan goyah wa at-taqrib. Ini namanya istiqra. Yang kedua al-hasru, yang kedua adalah menghasar, menyempitkan sebuah definisi dari kalimat tadi. Fa innal kalimata imma an tadulla ala ma'nan ma'na fi nafsiha aw fi ghairiha. Karena kalimat itu dia tidak terlepas dari mungkin dua kemungkinan. Yang pertama, imma dia menyimpulkan sebuah makna dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya dia memberikan sebuah makna kepada kita. Ini yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, imma dia itu tidak memiliki makna. Baru memiliki makna ketika dia digandengkan dengan kalimat yang lain. Jadi hanya dua kemungkinan ini dihasar. Imma kalimatnya punya makna atau tidak memiliki makna. Fa in dallat ala ma'nan fi nafsiha fa imma an tusyira bi hay'atiha bi ahadil asminati thalasa wa hiyal fi'lu qama. Nah, sekarang andai kata tadi kalimatnya memiliki makna. Ya, sudah kita ketahui. Oh, ini kalimat memiliki makna. Maka dia punya dua kemungkinan lagi. Imma yang pertama maknanya itu terikat dengan zaman, dari salah satu zaman, yang tiga madhi yang lampau, yang hal yang sekarang, atau yang mustakbal yang akan datang. Maka kalau kalimat tadi memberikan sebuah faedah makna kepada kita dengan sendirinya dan terikat dengan zaman, ini disebut apa? Fi'il. Disebut apa? Fi'il. Seperti koma, berdiri, dia berdiri. Ini berlalu, pekerjaannya yang telah lalu ya. Kaqoma, dia telah berdiri. Aula tus'iru bi zamanin fahiyal ismu. Atau sekarang kalimatnya dia memberikan faidah makna kepada kita. Maknanya ini. Tapi dia tidak terikat dengan zaman karena dia pelaku, bukan peristiwa. Kalau peristiwa kan kita tanyakan kapan terjadinya, ya tidak. Perbuatan itu terikat dengan zaman karena dia adalah peristiwa. Yang kita tanyakan harinya, waktunya, kapan terjadinya, ya tidak. Kalau pelaku tidak ditanyakan zaman tadi. Mithlu Asim, seperti Asim. Asim nama orang, maka enggak terikat dengan zaman. Karena kita tidak tanyakan Asim yang kapan ini. Ada kita pertanyaan seperti itu. Asim yang kapan ini? Asim yang kemarin apa yang sekarang? Ya. Ya. Maka tidak terikat dengan zaman. Berarti dia isim. Aula tadullu ala ma'nan fahiyal harfu. Atau dia sama sekali tidak menyimpulkan sebuah makna dengan sendirinya. Atau kecuali dia harus digandengkan dengan kalimat yang lain baru memiliki makna. Maka dia huruf. Jadi dihasr. Atau ini kalau dalam ilmu usul fikih namanya as-sabr wa taqsim. Jadi sifat-sifat yang memungkinkan untuk kita bisa mensifati illah dari sebuah hukum, kita urai terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sifat-sifat yang lebih sesuai dengan hukum, ya, maka kita keluarkan. Ini disebut dengan tahqiqul manat. Tahqiqul manat, yakni menyimpulkan hukum yang benar-benar sesuai dengan ilah yang cocok dengannya. Misalkan seperti khamar, ya. Khamar itu kan punya banyak sifat dia. Ada sifatnya dia bau, ya. Ada sifatnya dia memabukkan, ada sifatnya dia rasanya ladak, ras sekali di lidah misalkan. Ada dia terbuat dari anggur. Nah, ini kan sifat-sifat, ya tidak? Tapi sifat yang menjadikan khamr itu diharamkan apa? Nah, ilah ini namanya. Nah, itu harus benar-benar ditahkik. Harus ditahkik, gak boleh sembarangan kita menyimpulkan khamr itu diharamkan karena dia diminum. Berarti kalau setiap kita minum, dikiaskan dengan khamr, air putih haram dong. Mati semua orang. Ya. Kalau mengkiaskan, atau mengambil kesimpulan ilah dari khamr itu adalah dia diminum. Atau karena rasanya dia keras. Nah, kalau rasanya dia keras, maka makan garam, ya, makan apa, jeruk itu nggak boleh karena sama-sama keras. Oh, berarti sifatnya kurang sesuai. Oh, karena dia memabukkan. Nah, memabukkan ini menutup akal, menghilangkan akal itu berarti menyelisihi dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu salah satunya adalah agama ini menjaga akal. Oh, berarti benar. Ilah diharamkannya khamr adalah memabukkan. Jadi semua minuman dikiaskan dengan khamr. Setiap yang memabukkan maka hukumnya sama dengan khamr. Apa? Haram. Nah, ini namanya hasr. Jadi menyempitkan ilah yang benar-benar sesuai yang dimiliki oleh khamr tadi, kemudian untuk kita simpulkan yang paling mendekati kebenaran yang mana. Sebagaimana tadi, kalimat kan banyak sifat-sifatnya dalam bahasa Arab banyak sekali, maka dihasar oleh para ulama kita ternyata kalimat itu cuma ada dua, ya. Pertama, imma dia itu memiliki makna dengan sendirinya, sudah mengandung makna. Yang kedua, atau tidak memiliki makna. Dan yang memiliki makna ini pasti imma dia itu terikat dengan zaman atau tidak terikat dengan zaman. Kalau terikat dengan zaman disebut fi'il, kalau tidak terikat dengan zaman disebut isim. Dan kalimat yang tidak punya makna namanya huruf. Jadi berdasarkan istiqra, penelitian yang mendalam oleh para ulama ahli nahwu, dan juga berdasarkan hasr dari sifat-sifat kalimat, ditemukanlah tiga pembagian kalimat. Yang pertama apa? Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Taib. Faham tum? Taib. Fi soal? Sampai sini dulu insyaallah. Sedikit tapi difahami dan berfaedah, ya. Daripada banyak tapi malah enggak paham sama sekali.